Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah dari Manzumah Al-Ha'iyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas pernyataan dari Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala yang membantah pembagian bid'ah menjadi beberapa bagian. Jadi ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang mustahabbah, ya, ada bid'ah yang mubah, kemudian yang muharram dan yang makruh. Maka kata Al-Imam Syatibi, inti dari ucapannya Imam Syatibi, bahwa kalau sesuatu itu dikatakan sebagai sesuatu yang wajib, pasti ada dalilnya. Maka ini kontradiksi dengan definisi bid'ah itu sendiri, yaitu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Maka tidak tepat kalau mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Namun yang tepat bahwa bid'ah hanya satu bagian saja, yaitu bid'ah dolalah, sebagaimana yang dikuatkan oleh al-imam, oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan, di mana beliau mengatakan atau beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya, kalau ada dalilnya berarti dia bukan bid'ah. Kalau ada dalil yang menunjukkan dia wajib berarti dia bukan bid'ah, ada dalilnya. Kalau dia dikatakan bahwa dia adalah perkara yang mustahab, maka kita katakan bahwa ada dalil yang mengatakan itu mustahab, berarti itu ada dalilnya, bukan suatu kebid'ahan. Baik. Ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Kemudian di sini Syekh Saleh Al-Fauzan mengingatkan kepada kita atau membawakan sebuah pembahasan agar jangan disalahartikan, ya. Ini juga sempat kita baca pada pertemuan yang terakhir, hanya saja tidak kita tuntaskan. Sebagian orang mengatakan bahwa ya, kalau sesuatu yang baru itu bid'ah, maka nggak boleh kita kemudian pakai mobil, naik pesawat, ya, kemudian berangkat haji naik kapal dan yang semisalnya, karena ini semua perkara yang baru, ya. Kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Berarti kita naik mobil ini bid'ah yang sesat, kita naik pesawat ini bid'ah yang sesat, kemudian kita naik kendaraan, ya, naik kapal ini juga bid'ah yang sesat. Jangan naik kapal kalau gitu. Ya, apalagi zaman sekarang, ya, ada kajian online menggunakan internet, bid'ah. Ya, kalau dulu orang pakai mikrofon, bid'ah, jangan pakai ini. Ya, maka perlu diluruskan, yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah perkara agama. Ya, kata beliau, hafizahullah ta'ala, wa ammal umurul mubtada'ah fi ghairi din kasina'ati ta'irat wa sayarat wal marakibil bahriyah. Fahadhi umurun mubahah walaysat minal ibtida' fid din. Adapun perkara-perkara yang baru, ya, tapi bukan merupakan perkara agama, seperti, ya, pembuatan pesawat, demikian juga pembuatan mobil dan kapal-kapal, ya, untuk mengarungi lautan. Fahadhi umurun mubahah walaysat minal ibtida' fid din. Maka ini adalah perkara-perkara yang mubah dan bukan merupakan, ya, kebid'ahan di dalam agama. Wallahu jalla wa ala yaqul wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, ya, jami'an minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya. Qala li ajli manafi'ikum, manafi'ukum, ya, li ajli manafi'ikum wa masalihikum. Allah tundukkan itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kalian. Fahadhi la tadkhul fil ibadat. Maka perkara ini tidaklah masuk ke dalam pembahasan, ya, ibadah. Bukan termasuk dalam permasalahan ibadah. Ya, sehingga tidak tepat dikatakan bahwa ini adalah sebuah kebid'ahan. Ya, ini adalah perkara-perkara yang bid'ah. Karena ini pada dasarnya bukan merupakan perkara ibadah. Allah telah menyediakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi kita apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita manfaatkan. Ya, termasuk ya bahan-bahan atau materi-materi untuk kita buat ya, untuk kendaraan kita, pesawat, untuk dibikin pesawat, untuk dibikin mobil, untuk dibikin kapal. Maka ini bikinlah perkara yang memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sama sekali bukan perkara ya, bukan permasalahan ibadah. Bukan permasalahan ibadah. Sehingga keliru Anda kalau mengatakan bahwa ini semua adalah kebid'ahan. Seperti ada video ya, video yang dibuat untuk menyindir ya orang-orang yang memperingatkan diri dari kebid'ahan ketika dia mengatakan kepada sopir taksi, ya, hati-hati kamu bid'ah, maka langsung sopir taksinya nyuruh turun. Ya, mobil ini bid'ah katanya. Kamu turun. Ya, kemudian ketawa orang-orang jadikan lelucon ya. Lelucon bagi orang-orang yang mengingatkan permasalahan bid'ah. Maka kita katakan ya bahwa bid'ah itu dalam permasalahan agama. Adapun produk-produk yang dibuat oleh manusia, maka ini bukanlah kebid'ahan, bukanlah permasalahan ya, permasalahan ibadah. Kemudian kata beliau, lakin qad yusta'anu biha li'adatil ibadah. Dan dia bukan merupakan ibadah, namun bisa membantu seseorang untuk menunaikan ibadah. Contohnya apa? Fanarkabu sayyarah lil hajj, aw silatir rahim, aw tahsilil mubahat, ya, wanarkabuha litijarah, walin nushah, wahadihi kulluha min manafi'is samawati wal ard, allati abahahallahu lana. Seperti kita menaiki kendaraan, menaiki mobil untuk menunaikan ibadah haji, atau untuk menyambung silaturahim, atau untuk mendapatkan perkara-perkara yang mubah. Ya, misalnya kita melakukan safar untuk melakukan perjalanan dagang atau pekerjaan kita, urusan yang berkenaan dengan pekerjaan kita. Maka yang demikian boleh. Wa narkabu ali tijarah. Kita menaiki kendaraan ini untuk melakukan perdagangan. Wali nuzha, atau untuk berwisata. Ya, untuk berwisata. Wa hadhihi kulluha min manafi'i samawati wal ard. Maka ini merupakan manfaat yang diperoleh dari langit dan bumi. Ya. Maka ini adalah perkara-perkara atau yang merupakan manfaat dari langit dan bumi allati abahallahu lana, yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Falaisat bid'atan li'annaha laisat minad din. Maka ini bukanlah merupakan kebid'ahan karena dia bukan perkara agama. Ya. Jadi ini penjelasan atau perkara yang sangat tegas ya, bahwa perkara-perkara ini bukanlah merupakan kebid'ahan, bukanlah merupakan kebid'ahan karena dia bukan perkara agama. Bal hiya minal adatil mubahah. Bahkan dia termasuk adat yang diperbolehkan. Fala nusammiha bid'atan. Oleh karena itu tidaklah kita menyebutnya sebagai kebid'ahan. Illa in kana min nahiyatil lughah, kecuali dari sisi linguistik, dari sisi bahasa saja. Ya, kalau dari sisi bahasa benar, ini adalah bid'ah. Artinya apa? Sesuatu yang baru, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya. Kalau dari sisi bahasa bisa kita katakan bahwa mobil itu bid'ah. Kemudian pesawat itu bid'ah. Kapal itu bid'ah. Tapi dari sisi apa? Sisi bahasa saja, bukan dari sisi syar'i. Karena yang dimaksud dari sisi syar'i adalah ketika perkara tersebut ya termasuk perkara ibadah. Kenapa kita katakan ini sebagai bid'ah secara bahasa? Li'annaha syai'un jadidun wa likauniha dhaharat fi waqtin wa lam tadhhar fi ma qablah. Dia disebut bid'ah secara bahasa karena dia adalah suatu perkara yang baru. Ya, karena dia baru kelihatan atau baru ada ya di suatu waktu yang sebelumnya tidak ada. Ya, mobil kira-kira diciptakan satu abad yang lalu. Ya, sebelumnya tidak ada mobil. Ya, demikian juga pesawat. Kira-kira satu abad, kurang lebih satu abad yang lalu, enggak ada. Maka dia suatu kebid'ahan. Artinya apa? Suatu perkara yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ya. Haitsu qadiran nasu 'alaiha wa kanu min qabl la yaqdiruna 'alaiha. Kita katakan dia sebagai suatu bid'ah, sebagai sesuatu yang baru karena manusia ya sekarang baru bisa untuk membuatnya di mana sebelumnya mereka tidak mampu, belum mampu untuk membuatnya. Maka bisa dikatakan sebagai bid'ah secara bahasa. Qala fayan bagi ma'rifatu hadhil umur li'anna ahlad dolal yulabbisuna ala nas. Ya. Maka kita perlu untuk mengetahui perkara ini, bahwa perkara-perkara ini bukanlah kebid'ahan. Karena sebagian ahlul dolal, sebagian orang-orang yang sesat, mereka mengelabui manusia. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Mereka mengatakan hal kullu syai'in bid'ah. Ya, mereka mengatakan, apakah semua bid'ah? Kalau gitu, kamu jangan naik mobil, itu bid'ah. Kamu jangan naik pesawat, itu bid'ah. Kamu jangan naik kapal, itu bid'ah. Kamu jangan dakwah dengan menggunakan Facebook, itu bid'ah. Kamu jangan dakwah menggunakan YouTube, itu bid'ah. Ya, kita dapati betul, faktual apa yang beliau sampaikan. Ada orang-orang yang mengatakan hal demikian. Kalau antum searching di YouTube, ada yang demikian mengatakan ya. Antum dari ujung rambut ke ujung kaki bid'ah katanya. Fanaqulla laisa kullu syai'in bid'ah. Maka kita tegaskan, tidaklah segala perkara itu bid'ah. Bal bid'a'u hiya ma'uhditha fid-din mimma laisa minhu. Maka kita tegaskan kepada mereka, yang namanya bid'ah, itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, dan dia bukan merupakan bagian dari agama. Walaisa lahu dalilun min kitabillah, aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana perkara tersebut tidak ada dalilnya dari kitabullah, atau dari sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan anda perluas definisi bid'ah ini, sehingga memasukkan apa yang bukan bid'ah menjadi bid'ah. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, amma ma'adaha falaisa bibid'atin. Adapun yang di luar perkara agama, maka dia bukanlah merupakan kebid'ahan. Wa innama huwa mimma abahallahu li'ibadihi. Hanya saja, dia merupakan perkara yang mubah, yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi hamba-hambanya. Yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Ya. Fa farqun baina hadha wa hadha. Maka terdapat perbedaan. Ya. Antara perkara ini dengan kebid'ahan. Ya, jadi kendaraan, produk-produk teknologi ini bukanlah kebid'ahan. Ya. Jadi jelas insya Allah. Ya, ini menjadi patokan kita. Kalau ada orang yang mengatakan. Ya. Bahwa kendaraan atau produk-produk teknologi adalah kebid'ahan, nggak boleh kita kemudian memakainya. Dan mereka menyatakan itu sebenarnya bukan ingin menyatakan yang benar ya, tapi ingin menyindir kita. Kalian ini ya, mereka mengatakan kalian ini hafalnya cuma hadis ya, kullu bid'atin dolalah kata mereka. Padahal kita bahas kitab-kitab hadis ya. Ya, kata mereka kalian hanya taunya hadis kullu bid'atin dolalah, ini dusta ya. Namanya pembunuhan karakter terhadap dakwah sunnah. Ya, orang-orang yang ngaku ahlu sunnah ini, ya, orang-orang salafiyin, orang-orang ahlu sunnah ini katanya cuma tahu hadis kullu bid'atin dolalah. Nggak tahu hadis yang lain. Ya, lucu sekali. Lucu sekali. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya pembahasan ini. Kata beliau, berkata An-Nazim, ya ini Al-Imam Ibnu Abi Dawud ya, dalam bait syairnya secara lengkap beliau mengatakan, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takubid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk, janganlah engkau menjadi pengikut kebid'ahan, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Qala ya'ni idza aradtal falah bahwa sa'adatu fid dunya wal akhirah fatamassak bihablillah wattabi'il huda hadza huwa sabilul falah. Maksudnya apabila anda menginginkan keselamatan ya, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya anda berpegang teguh dengan tali Allah dan mengikuti petunjuk, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, yang berpegang teguh kepada kitabullah dan juga tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Hadza huwa sabilul falah. Inilah jalan keselamatan. Ya, jalan kesuksesan. Ya, dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dan juga untuk meraih keberhasilan di akhirat, tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wal falahu huwa kathratul khairi wa nailus sa'adah. Dan yang namanya al-falah, kemenangan yang sejati, kemenangan yang hakiki adalah kathratul khair, di mana kita memperoleh banyak kebaikan, wa nailus sa'adah, dan meraih kebahagiaan. Ini adalah hakikat dari kemenangan. Ya, hakikat dari kemenangan adalah ya seseorang mendapatkan banyak kebaikan dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh orang-orang yang beriman telah mendapatkan kemenangan. Ya, telah mendapatkan kesuksesan. Qala alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat-salatnya. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun." Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga salat-salat mereka. Mereka inilah orang-orang yang mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal abadi di dalamnya. Fahadhihi hiya asbabul falah. Maka ini merupakan sebab kemenangan. Ya, di barang siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, hendaknya dia beriman. Dan tentunya beriman ini adalah dengan mengikuti kitabullah dan juga petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, tadi itu syaratnya. Ya, dia tamasuk dengan tali Allah, ini dengan kitabullah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi kebid'ahan. Berarti ada berapa? Ada 3. Fa idza kunta turidul falah fa 'alaika bihadhil umur ats-tsalatsah. Maka barang siapa apabila engkau, kata beliau, apabila engkau menginginkan ya kemenangan atau kesuksesan, maka wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan 3 perkara ini. Ada 3 perkara yang hendaknya engkau pegang. Yang pertama, tamassak bi kitabillah. Yang pertama, hendaknya engkau ya berpegang teguh dengan kitabullah. Atsani wattabi'il huda. Kemudian yang kedua, hendaknya engkau mengikuti petunjuk. Wa tsalits watajannabal bid'ah. Yang ketiga, hendaknya engkau menjauhi kebid'ahan. Ya, engkau menjauhi kebid'ahan. Jadi ini 3 perkara yang benar-benar perlu diperhatikan oleh seseorang yang ingin mendapatkan ya kesuksesan. Ya, yang pertama berpegang teguh dengan kitabullah, kemudian yang kedua mengikuti petunjuk, yang ketiga menjauhi kebid'ahan. Yang ketiga menjauhi kebid'ahan. Qala fa in akhlalta bi wahidatin min hadhihi tsalatsah fa innaka takhsaru ya fala tuflihu abadan. Ya. Apabila hilang darimu salah satu dari 3 perkara ini, apabila hilang darimu ya salah satu dari 3 perkara ini, ya. Fa innaka ya takhsaru wala tuflihu abadan, maka engkau akan mendapatkan kerugian ya dan tidak akan mendapatkan keberhasilan selama-lamanya. Ya, jadi barang siapa yang hilang darinya salah satu dari 3 perkara ini, imma dia tidak berpegang teguh dengan kitabullah, atau dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia tidak menjauhi kebid'ahan, maka niscaya dia akan mendapatkan kerugian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keberhasilan. Qala wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazi khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka mereka inilah orang-orang yang rugi dirinya. Ya, yang merugi dirinya. Qala fadiddul falah huwal khasar. Ya, wadiddul falah huwal khasar. Yang di dan lawan dari keberhasilan adalah kerugian. Wal iyadzu billah. Ya, dan kita meminta perlindungan kepada Allah. Walam yakhsarul amwal bal khasiru anfusahum. Dan mereka tidaklah rugi dari sisi harta, tapi dari sisi diri mereka sendiri. Jadi kerugian yang dialami oleh orang-orang yang tidak memenuhi tiga perkara ini bukan hanya atau bukan dalam permasalahan harta, tapi dalam permasalahan diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang rugi. Ya. Qala wa kanul insan yakhsaru nafsahu hadza ashaddu anwa'il khasar. Dan kerugian jiwa ini merupakan perkara terbesar, ya, merupakan kerugian terbesar yang dialami oleh manusia, wal iyadzu billah. Nah, rugi harta mungkin tidak terlalu besar efeknya, tapi kalau rugi jiwanya, artinya dia tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan keberhasilan di akhirat nanti, maka ini kerugian yang sangat besar baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Bukan rugi harta, tapi kerugian itu ya pada diri mereka sendiri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ya, ingatlah bahwa yang demikian ini merupakan kerugian yang demikian nyata. Ya, kerugian ketika dia tidak mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada hari kiamat dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ini merupakan khusranul mubin, ya, al-khusran al-mubin. Kerugian yang demikian demikian nyata. Ya. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, tiga hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Daud tadi hendaknya betul-betul kita perhatikan. Hanya kita berpegang teguh dengan kitabullah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Barang siapa yang padanya ada tiga perkara ini, maka niscaya dia akan mendapatkan keberhasilan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, apabila salah satu dari tiga perkara ini hilang dari dirinya, maka dia akan mengalami kerugian di akhirat nanti. Kemudian kata Al-Imam, ya, Ibnu Abi Daud, ya, la'allaka tuflihu. Ya, dengan mengikuti tiga perkara ini, semoga engkau mendapatkan keberhasilan. Kata la'allaka huwa hadha roja'un. La'allaka di sini menunjukkan pengharapan. Jadi kita tidak kemudian memastikan, ya, memastikan bahwa orang yang kelihatan dia berpegang teguh dengan kitabullah, mengikuti petunjuk dan menjauhi bid'ah, kemudian otomatis dia selamat. Tidak. Kita berharap la'allaka tuflihu. Semoga engkau mendapatkan keberhasilan. Kenapa harus pakai la'allaka? Li'anna al-aqidata as-sahihah alla najzima li ahadin bi falah illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ja'a fil Qur'an annahu min ahli al-falah. Ya. Kita tidak menetapkan, memastikan seseorang ini akan mendapatkan keberhasilan di akhirat. Ya. Kenapa? Agar kita tidak memastikan karena kita tidak boleh memastikan seseorang itu selamat kecuali orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan keberhasilan di akhirat nanti. Seperti para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum wa radhu an as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga apa? Ini tazkiyah atau persaksian syahadah ya dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang-orang ini mendapatkan keberhasilan di akhirat nanti. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Demikian juga yang disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fulan fil jannah. Maka ini tazkiyah atau syahadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka termasuk ahlul falah. Adapun yang selain daripada itu, ya maka tidak boleh kita kemudian menyatakan bahwa dia termasuk orang yang sukses di akhirat nanti. Hanya saja kita berharap, makanya dikatakan la'allaka, semoga engkau. Ya, kata beliau, amma man lam ya'ti fil kitabi awi sunnati ta'yinuhu annahu minal muflihin fa innana la najzimu lahu bil falah. Adapun orang-orang yang ya tidak datang dari Al-Qur'an dan juga sunnah penetapan mereka bahwa mereka termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang mendapatkan keberhasilan, maka sesungguhnya kita tidaklah memastikan mereka dengan keberhasilan, dengan al-falah. Ya, jadi jangan dipastikan, oh si fulan ini termasuk ahlul jannah, si fulan ini berhasil, pasti berhasil. Enggak boleh. Lakin, ya, lakin walakin narju lil muhsinin. Ya, lakin narju lil muhsin. Ya, wa nakhafu 'alal musyi'. Akan tetapi kita berharap orang-orang yang berbuat kebaikan dan mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat keburukan. Wa aidan al-muslimu la yaqtaru bi amalihi. Dan juga seorang muslim tidak boleh dia tertipu dengan amalannya. Ya. Kenapa kita tidak menjazmkan bahwa ya pasti engkau akan mendapatkan keberhasilan? Ya, karena yang pertama ya, kita itu hanya bisa apa? Karena kita tidak ada yang mempersaksikan bahwa dia pasti berhasil. Kecuali dalil, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan si fulan memang benar-benar berhasil. Ya, di akhirat dia masuk surga. Ya, kita hanya boleh mengharapkan kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan kita mengkhawatirkan orang yang berbuat keburukan. Ya. Demikian juga ya, seorang muslim tidak boleh dia tertipu dengan amalannya. Makanya kita berharap dengan amalan ini kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan kepada kita. Makanya dikatakan la'allaka tuflihu. Fa makna qawlihi la'allaka tuflihu ay la naqtarra bi amalik. La taqtarra bi amalik. Maka ucapan Al-Imam Ibnu Abi Dawud, ya, semoga engkau mendapatkan keberhasilan, ya, maksudnya janganlah engkau tertipu dengan amalanmu. Walakin alaika an ta'tiya bil a'mali shalihah wa tarjullaha ay yaj'alaka minal muflihin. Namun yang wajib untuk kau lakukan adalah engkau mendatangkan amalan saleh. Engkau mengerjakan amalan saleh. Wa tarjullaha ay yaj'alaka minal muflihin. Dan engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan engkau ya ke dalam golongan orang-orang yang berhasil. Ya, orang-orang yang mendapatkan keberhasilan di akhirat. Ya. Jadi jangan hanya melakukan amalan saja, tapi hendaknya diiringi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya kata beliau, wala ta'tamida 'ala ar-raja'i fahasab biduni amal. Dan jangan pula engkau hanya bersandarkan pada pengharapan saja tanpa diikuti amalan. Nah, ini sebaliknya. Ya. Setelah beliau menyebutkan hendaknya kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan menjauhi kebid'ahan, ya, maka kita diiringi dengan pengharapan. Dan jangan juga kita berharap untuk berhasil tanpa berpegang teguh dengan tiga perkara ini. Ya. Jadi wala ta'tamid 'ala roja, ya, fahasab biduni amal. Jangan engkau bersandarkan kepada pengharapanmu saja kemudian cukup tanpa kemudian engkau beramal. Ya, li'anna hadhihi thariqatul dhalin. Yang demikian ini merupakan, ya, jalannya orang-orang yang tersesat, yang hanya mengharap saja itu sesat, yang hanya mengharap tanpa amalan itu sesat, yang beramal tanpa pengharapan pun sesat. Ya. Maka kemudian kata beliau, wa hadza huwa ar-raja al-madhmum. Maka pengharapan yang semacam ini, pengharapan yang tidak disertai dengan amalan, ini adalah pengharapan yang tercela. War-raja'ul mahmud huwa alladhi yakunu ma'ahu 'amalun shalih. Dan pengharapan yang terpuji adalah pengharapan yang diiringi dengan amalan soleh. Jadi kita mengharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, namun disertai dengan apa? Disertai dengan amalan. Bagaimana amalannya? Ya, ini dengan berpegang teguh kepada kitabullah dan juga sunnah Nabi SAW, serta menjauhi kebid'ahan. Ini yang bisa kita lakukan sambil berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, memberikan keberhasilan kepada kita di dunia dan di akhirat. Fata'malu sababa wa tarju minallahi azza wa jal. Maka engkau, ya, melakukan sebab-sebab yang dengan amalanmu tadi, demikian juga engkau mengharap kepada Allah azza wa jal. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, dia menggabungkan ar-roja, pengharapan, dengan amalan. Bukan semata-mata berharap saja tanpa amalan. Demikian juga bukan semata-mata pengamalan tanpa adanya harapan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan bait syair yang pertama. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke dalam pembahasan bait syair yang kedua. Qala rahimahullah, berkata al-imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wadin bi kitabillahi wa sunnatillati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Dan beragamalah engkau dengan kitabullah dan sunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan sunnah-sunnah yang dibawa Rasulullah SAW, tanju wa tarbahu, maka engkau, ya, akan mendapatkan keselamatan dan engkau akan mendapatkan keberuntungan. Maka niscaya engkau akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Baik, pada hakikatnya bait syair ini juga merupakan penguatan dari apa yang telah kita sampaikan. Namun pembahasannya ini insya Allah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.